بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد فهذا سؤال له وتوصل إليه بحمده. Adapun ini atau maka ini adalah permintaan dan tawassul kepadanya dengan puji-pujian kepadanya. Yang mana? Hadza isyarah ila man, ila aina, ila madza? Jayyid, isyarah ila ad-du'a alladhi dzakarnahu fi ma qabla. Hada, ini doa yang tadi kita baca, yang kemarin kita bahas. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa huwal mannan badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram. Hada su'alun lahu, itu permintaan kepada Allah. Wa tawassul ilaih, dan mencari wasilah kepada Allah dengan memujinya. Wa annahu la ilaha illa huwa al mannan. Yang catatannya seperti saya kurang illa. Kalau cetakannya benar, walhamdulillah. La ilaha illa huwa al-mannan. Fahuwa tawassulun ilaihi bi asma'ihi wa sifatih. Maka itu adalah tawassul, mengambil perantara kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ma ahaqqa dhalika bil ijabah. Maka sungguh betapa pantasnya doa seperti ini untuk dikabulkan. Wa 'azamuhu mawqi'an 'indal mas'ul. Dan betapa besarnya pengaruh doa tersebut kepada yang diminta. Mawqi', yakni yuqi', artinya mengena. Mengena. Betapa besarnya pengaruh yang mengena pada yang diminta, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa hadza babun 'azimun min abwabit tauhid. Dan ini adalah bab yang sangat agung dalam bab-bab tauhid. As-sadis. Sifatun tahsulu min iqtirani ahadil ismaini wal wasfaini bil akhar. Ini jelinya Ibnu Qayyim rahimahullah. Masih ingat ya? Yang keenam dari apa ini? Apa limanya? Bahwa berita tentang Allah itu, yang pertama bisa jadi tentang zatnya. Baik, seperti sifat-sifat dzatiyah. Yang kedua, bisa jadi tentang sifat-sifatnya. Kalau tadi tentang zatnya, afwan. Yang kedua tentang sifat-sifatnya. Yang ketiga tentang af'alnya. Yang keempat, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Nah, kalau pensucian, peniadaan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, enggak pantas bagi Allah, harus mengandung penetapan sifat. Harus mengandung penetapan sifat. Karena tanzihul mahdh laisa atau tidak pasti madhan. Saya ulangi kalimatnya. Tanzihul mahdh la yakunu madhan. Meniadakan saja tidak menjadi pujian. Sudah pernah kita contohkan. Itu yang keberapa? Keempat. Kalau tanzih harus mengandung penetapan. Sebab kalau peniadaan saja tidak ada atau tidak mengandung pujian. Ada sesuatu yang tidak jelek, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Apa itu? Yang ada. Emang enggak ada sifatnya? Tiadakan semua. Barakallahu fikum. Al-khamis, yang kelima, pembicaraan tentang Allah adalah menyebutkan satu nama tetapi di dalamnya terkandung sekian banyak sifat. Enam. Seperti Al-Majid. Sekarang yang keenam. Sifat yang tahsul, yang didapat karena diiringkan dua nama, dua sifat dengan yang lainnya. Beriringan. maka akan muncul di sana sifat yang lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi. Ada qadrun zaidun ala mufradaihima, ada tambahan sifat yang lebih tinggi daripada ketika sendiri-sendiri. Ketika sendiri ada pujiannya, mulia, sempurna. Yang kedua juga sifat yang mulia, tinggi, sempurna. Ketika digabungkan dua ini, mengandung sifat yang lain yang juga sempurna. Kayak apa itu? Kita lihat. Wadhalika qadrun zaid ala mufradaihima. Dan itu sifat yang lain lagi, yang lebih daripada sifat masing-masingnya. Nahu al-ghaniyul hamid, al-ghafurul qadir, al-hamidul majid. Wahakadha amatus sifatil muqtarina bil asma'al muzdawijah fil Qur'ani. Seperti contohnya ghani al-hamid, al-ghaniyul hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Qul inna a'udzubikumullah. Apa qadrun zaidnya? Maha kaya itu sudah sifat yang sempurna bagi Allah. Maha terpuji juga sifat terpuji. Tetapi ketika diiringkan maha kaya lagi maha terpuji, maka kita mendapatkan satu pengenalan terhadap Allah, bahwa Allah walaupun kaya raya, walaupun memiliki segala sesuatu, tapi jangan kamu berpikir bahwa Allah SWT melakukan pada miliknya dengan kejelekan, tidak mungkin. Allah terpuji. Kesan yang salah tertutupi. Biasanya kita kalau mendengar kalimat kaya raya, apa yang terpikir? Berbuat seenaknya kan? Kaya raya, saya akan berbuat apapun saya mau. Iya, memang Allah berhak untuk berbuat apapun yang Allah mau. Tapi jangan kalian pikir Allah akan berbuat zalim. Tidak. Jangan kalian berpikir bahwa Allah akan melakukan pada miliknya dengan ketidakadilan. Tidak. Karena Allah maha terpuji. Maka kalimat ghani diiringi dengan hamid. Al-ghaniyul hamid. Sebagaimana al-ghafur al-qadir. Al-Ghafur maha pengampun dan itu sifat mulia bagi Allah. Al-Qadir maha kuasa. Dan itu juga sifat yang mulia bagi Allah. Tetapi ketika kalimat Ghafur, maha pemaaf, ya, kadang seorang terpikir kalau orang itu memaafkan mama, kenapa? Lemah. Ya wis gak apa-apa, ya kan? Tidak. Allah memaafkan dalam keadaan Allah Qadir. Allah bisa menghadap kalian, tapi Allah maafkan. Itu qadrun zaid. Ada tambahan pengetahuan sifat Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha sempurna. Allah maha pemaaf. Tapi hati-hati, jangan dikira Allah lemah. Allah tidak lemah. Ini ikhwanu fillah azakumullah. Maka dikatakan al-qawi, atau dikatakan dengan al-ghafurul qadir, maha pengampun, maha pemaaf. Tapi Allah maha kuasa, maha bisa. Sebagaimana al-hamid al-majid, yang maha terpuji, lagi maha luas pemberiannya, maha luas pemilikannya, ila akhir. Wa hakadha amatu sifatil muqtarinah wal asma'il muzdawijah fil Qur'an. Demikianlah kebanyakan sifat-sifat yang diiringkan dua oleh Allah dalam Quran atau oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, biasanya mengandung hal-hal tersebut. Dua nama yang diiringkan. Al-muzdawijah artinya dipasangkan. Dari kata zawaj. Jangan hanya terpikir tentang nikah. Kalian masih muda. Tapi memang dari asalnya dari kata zawaj. Tetapi muzdawijah di sini maknanya dipasangkan. Dua nama, dua sifat yang dipasangkan dalam Quran rata-rata mengandung makna zaid. memiliki makna yang lebih dari sekedar parsialnya satu persatu. Fa innal ghina sifatu kamal wal hamd kadzalik. Kalimat ghani adalah sifat sempurna bagi Allah. Allah Maha Kaya itu sifat sempurna. Wal hamd kadzalik. Segala puji bagi Allah itu juga sifat sempurna. Tetapi ketika digabungkan, ketika dipasangkan izdawaja wajtima' wajtama'a, maka istimahnya antara ghani ma'al hamad, digabungkannya kalimat ghani dan kalimat hamad, ada kamalun akhar, ada kesempurnaan yang lain yang sudah terangkan tadi. Walaupun Allah Maha Kaya, tetapi jangan terpikir Allah akan melakukan hal yang tidak terpuji. Jangan terpikir bahwa Allah melakukan hal-hal dengan kedoliman dan ketidakadilan. Padahal itu semua milik Allah. Sehingga para ulama menyatakan, kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan alam semesta ini dan mengadab kalian seluruhnya, Allah tidak zalim. Kenapa? Memiliki Allah. Ya, suka-suka Allah SWT. Allah pengin hambanya diadab, kenapa? Siapa yang berhak protes? Tetapi Allah menyatakan dirinya bahwa aku tidak akan berbuat zalim. Maka kekayaan atau maha kayanya Allah diiringkan dengan maha terpujinya Allah. Maha kaya lagi maha terpuji. Al-Azizur Rahim. Al-Aziz memiliki izzah, kemuliaan, ketinggian, kekuasaan ila akhir. Yang biasanya demikian kita khawatir, jangan-jangan. Tidak. Walaupun Allah memiliki izzah, tapi Allah Rahim. Al-Azizur Rahim. Ini khanib dina azzaqallah, ada kesempurnaan yang berikutnya. Kalau diiringkan dua sifat tadi. Falahu tana'un min ghinahu. Wasana'un min hamdihi, wasana'un min ijtima'ihima. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti Allah terpuji dengan sifat ghaninya, dan terpuji dengan sifat hamdinya, dan juga terpuji dengan dua sifat tadi digabungkan. Maha kaya lagi maha terpuji. Wa kadzalikal ghafurul qadir. Demikianlah, atau demikian juga sifat ghafur diiringkan dengan sifat qadir. Sifat al-hamid diiringkan dengan sifat al-majid. Sifat al-aziz diiringkan dengan sifat al-hakim. Sama juga seperti itu. Al-aziz maha mulia, tapi maha bijaksana. Mulia yang bijaksana. Fata'ammalhu, perhatikanlah. Fa'inahu min ashrafil ma'arif. Perhatikanlah, karena ini sungguh setinggi-tinggi ma'rifah. Qul inna a'udzubikum billah. Apa ma'rifah yang dimaksud? Ma'rifatullah Ta'ala. Demikian kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Faedah-faedah yang unik beliau kumpulkan dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Baik, mafhum? Walaupun ada soal, sebelum masuk kepada bab yang berikutnya. Bab la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tentang tidak diucapkan assalamu ala Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab la yuqalu assalamu ala Allah. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان. Biasanya kalau kami salat bersama Nabi SAW, kami membaca salam kepada Allah dari hamba-hambanya dan salam kepada fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. Kata Nabi, jangan kalian ucapkan assalamu alallah, fa innallaha huwas salam. Jangan mengucapkan salam kepada Allah, tapi Allah lah huwas salam. Maka yang kita baca, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Disebutkan dalam syarahnya, hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim, wa Abu Dawud wa Nasa'i, wa Ibn Majah, min hadithi Syaqiq Ibn Salamah. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna idza jalasna ma'an nabi, bahwa kami ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kunna, kami katakan assalamu ala Allah qabla ibadihi, sebelum kalimat assalatu ala ibadihi atau assalamu alayka ya Rasulullah wa ala ibadillah salihin, diawali dengan assalamu ala Allah. Maka Rasulullah SAW melarang. Qala wa fi akhirih, larangannya kalimatnya adalah la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Wa fi akhirih dzikrut tasyahudil akhir, dan akhir hadisnya disebutkan tata cara tasyahud al akhir. At-tahiyatu lillah, mubarakatus thayyibat, was salawatu wat thayyibat. رواه الترمذي من حديث الأسود ابن يزيد عن ابن مسعود وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك. Memang ada beberapa lafaz yang berbeda-beda di dalam lafaz-lafaz tahiyat dan lafaz-lafaz tasyahud. Tetapi intinya tidak ada salam ala Allah. Ada tahiyah. At-tahiyatu lillah, penghormatan kepada Allah Ta'ala. Ini penghormatan dari kita kepada Allah. Fa'innallahu wassalam wa minhus salam. Disebutkan bahwa Allah lah dia salam dan dari dia as-salam. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min as-salatil maktubah istaghfara salatan. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika selesai dari salatnya al-maktubah yang wajibnya, salat wajib. Pernah ada yang tanya bagaimana kalau salat sunnah? Yang disunnahkan membaca zikir tersebut adalah setelah salat wajib. Istaghfara salatan, beliau beristighfar tiga kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau lah as-salam, dari engkau as-salam, maha mulia engkau wahai pemilik kemuliaan dan al-karam. Ikhwan ibn a'azakumullah, memang ada lafaz-lafaz yang berbeda, bahkan ada yang ilaika ya'ud salam, bahwa kepadamu lah kembalinya salam. Tetapi yang sahih riwayatnya tidak disebutkan yang demikian kecuali ini. Ini yang paling sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lebih sahih daripada yang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu lah kembalinya salam. Nah, ini yang lebih sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Hadisnya akhrajahu Muslimun fi sahih. Wa fil hadis inna hadha huwa tahiyyatu ahli al-jannah li rabbihim tabaraka wa ta'ala. Inilah tahiyatnya penduduk surga kepada Rabb mereka, tabaraka wa ta'ala. Tahiyyah itu ucapan salam. Tetapi kepada Allah tidak mengucapkan assalamualaikum. Tahiyah kepada manusia, assalamualaikum. Tahiyah kepada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Oleh karena itu ketika kita masuk ke Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam, kita langsung memberi salam kepada Nabi, assalamualaika ya Rasulullah. Baik. Tetapi ketika masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah, bukan assalamualaikum ya Allah, tetapi Allahumma antas salam wa minkas salam. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفي التنزيل أي في القرآن ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة. Dan disebutkan dalam tanzil, disebutkan dalam Quran bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberi salam kepada penduduk surga. Kama qala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam dari Rabbir Rahim, dari Rabb yang Maha Penyayang. Tapi bagaimana membalasnya? Assalamualaikum. Mereka menjawabnya Allahumma antas salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa man qawlihi inna Allaha huwa salam annahu ta'ala salimun min kulli naqsin. Makna Allah adalah salam adalah Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari segala macam kekurangan-kekurangan. Selamat min kulli matil. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. Selamat dari segala aib, kekurangan yang tidak pantas baginya. Fahuwal mausuf bi kulli kamal. Maknanya Allah lah yang disifati dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Al-munazzah an kulli aibin wa naqsin. Yang disucikan dari segala kekurangan dan segala aib. Barakallahu fikum. Itu makna Allahumma antas salam. Engkau lah as-salam. Dan yang selamat dari berbagai macam kekurangan. Selamat dari berbagai macam penyerupaan. Selamat dari berbagai macam aib. Yang memiliki sifat kesempurnaan. Ala fil bada'i'. Berkata dalam kitab Al-Bada'i', kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'il Fawaid. Qala as-salamu ismu masdarin. Huwa min alfadhi du'a. Yatadammanu al-insya' wal-ikhbar. Fajihatul khabariyah fihi la tunaqidul jihatul insya'iyah. وهو معنى السلام المطلوب عند التحية وفيه قولان مشهوران. Kata beliau dalam kitab Al-Bada'i', salam itu adalah isim masdar. Lafaz as-salam termasuk lafaz-lafaz doa. Lafaz-lafaz doa itu mengandung harapan. Tetapi terkandung di dalamnya dua sisi. Al-insya' wal-ikhbar. Insya' wal-ikhbar. Berita dan insya'. Apa insya'? Ucapan itu. Ada insya', ada khabar. Insya' itu menyuruh, melarang, bertanya. Apalagi? Kalau ini hanya memberitakan. Bahasa mereka ahli balaghah adalah kalau khabar itu bisa dikatakan benar atau salah. Kalau yang pertama enggak bisa dikatakan benar atau salah. Om cuma nanya, kata orang ini kita kira secara bahasa ya. Apa salahnya orang bertanya? Misalnya ada orang bertanya pada kamu, di mana rumahnya si fulan? Salah. Enggak bisa. Atau sebaliknya, benar. Loh saya nanya, benar. Berarti ini adalah yang bisa dikatakan na'am atau la. Oh, salah. Maaf. Apa yang bisa dikatakan sidqun atau kadzib? Itu kan bisa dikatakan na'am. Tanya. Kamu yang datang, na'am. Bisa. Ini bisa na'am. Ini sidqun atau kadzibun. Kalau khabar itu bisa dikatakan benar atau dusta. Tetapi yang pertama? Tidak bisa. Ambilkan kursi. Dusta. Ambilkan kursi kok dusta. Jangan duduk. Benar. Tidak bisa. Ini insya namanya. Jadi al insya ma la yuqalu laha atau ma la yuqalu lahu sidqun awil kadzib atau kadzibun. Adapun khabar adalah ma yuqal fihi atau ma yastati an yuqal fihi sidqun atau kadzibun. Baik, sekarang assalam insya awil khabar. Bentuknya? Hah? Mengandung harapan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kalian selamat atau selamatan bersama kalian. Apa itu insya? Awil khabar. Insya. Karena itu doa. Termasuk di sini. Doa. Semoga keselamatan atasmu. Benar. Kok benar? Ini bukan nanya, bukan minta. Baik. Bukan berita. Kembali kepada kitab. Adapun assalam pada kalimat tadi dalam hadis Allahu huwas salam. Khabar apa insya? Hah? Kenapa ragu-ragu? Hah? Khabar. Khabar sidqan. Baik. Khabar ini adalah apa yang bisa dikatakan benar atau salah bighadin nazar an qailihi. Itu kalau kelanjutan definisi mereka. Balaghin. Yang bisa dikatakan benar atau salah bighadin nazar, dengan menutup mata dari siapa yang berbicara. Dan kenapa disalahkan atau dibenarkan? Mengapa? Khawatir kamu akan berkata berarti Quran semuanya khabar. Kenapa? Karena enggak mungkin dibilang dusta. Tapi kan bisa dibilang benar. Ya berarti khabar. Atau mereka akan mengatakan semuanya insya. Karena tidak bisa dikatakan kadzib. Iya, tapi bisa dikatakan benar. Berarti itu adalah khabar. Ada khabar. Tetapi ada bentuk-bentuk insya-nya. Aqimish shalah. Itu perintah. Sehingga kita tidak bicara siapa yang bicaranya, tapi bentuknya. Kalau bentuk begini, itu namanya khabar yang bisa dikatakan benar atau salah. Walaupun kalau itu ucapan Allah dan Rasulnya, enggak mungkin bisa dikatakan kadzib. Semuanya benar. Insya tidak bisa dikatakan sidqun au kadzib. Kembali ke sini. Berarti assalam bisa kadang-kadang insya, bisa kadang-kadang khabar. Kalau dikatakan dalam lafaz tahiyyah assalamualaikum berarti itu harapan. Berarti insya. Tetapi ketika dikatakan Allahumma antas salam, engkaulah salam, berarti khabar. Fajihatul khabariyah fihi la tunaqqitul jihatul insya'iyah. Sisi khabar yang ada di dalamnya tidak bertentangan dengan sisi berita. Sisi insya yang ada di dalamnya. Saya ulangi. Sisi khabar yang ada di dalamnya tidak bertentangan dengan sisi insya yang ada di dalamnya. Wa huwa makna salam al-matlub inda tahiyyah. Dan itu adalah makna salam yang diminta ketika kita menyebutkan tahiyyah. Tahiyyah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi qawlani masyhuran, di sana ada dua ucapan yang masyhur dari para ulama. Yang pertama, Allah azza wa jalla wa huwa as-salam wa ma'na al-kalam nazalat barakatuhu 'alaykum wa nahwa hadha. Yang pertama bahwa Allah azza wa jalla adalah as-salam. Maka maknanya Allah as-salam memberikan pada kalian keselamatannya. Nazalat barakatuhu alaikum, semoga diturunkan berkahnya kepada kalian. Wa nahwa hadza, ini satu qaul. Fa ikhtira fi hadzal ma'na min asma'ihi azza wa jalla ismus salam duna ghairihi min al asma', tanpa nama-nama lainnya, hanya nama as-salam saja. Assalamualaikum. Yani Allah assalam ada di pihak kalian yang akan mencurahkan barakahnya pada kalian. Berarti assalamnya kepada Allah Ta'ala. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hada qawl al-awwal al-mashhur. Wa qawl al-thani, wa huwa mashhur aydan, anna salam masdarun min as-salama. Dan ini yang paling dikenal di sini di Indonesia. Rata-rata mereka menerjemahkannya semoga keselamatan atasmu. Iya kan? Berarti mereka menganggapnya bahwa itu adalah masdar dari kata salam. Wa huwa al-matlubul mad'u bihi 'inda at-tahiyyah, dan itu adalah yang diminta, yang diharapkan, yang kita berdoa padanya dalam tahiyyah. Berarti kalimat assalamu alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Wa min hujjati ashabi hadza, dalil hujjah golongan yang berpegang dengan ini, annahu ya'ti munakkiran, karena kadang-kadang salam tadi dalam tahiyyah datang dalam keadaan nakirah. Fayaqulul musallim, orang yang memberi salam berkata salamun alaikum. Boleh. Kalau memang itu nama Allah, harus adalah alif lamnya dong. Assalamu. Walau kana isman min asma'illah, kalau itu dengan makna isim dari nama-nama Allah, lam yusta'mal kadzalik, tidak akan dipakai dengan nakirah. Salamun. Itu nama. Namanya siapa kok enggak jelas pakai nakirah? Enggak bisa. Kalau memang nama harus ada alif lamnya sebagai ma'rifah. Assalamu alaikum. Maka hujah mereka dengan kalimat pernah disebutkan di dalam hadis, di dalam ucapan para sahabat, kalimat nakirah salamun alaikum, maka makna salam di sana adalah keselamatan. Dia adalah masdar, bukan nama Allah. Tapi golongan pertama yang mengatakan assalam adalah nama Allah, wa min hujjatihim annahu laysa al-maqsud min as-salam hadha al-ma'na wa innama al-maqsud minhu idan bis-salamah. Oh, masih alasan orang kedua, golongan kedua. Termasuk hujah mereka juga adalah bahwa maksud dari salam bukan makna tersebut, tetapi maksudnya adalah idan bis-salam, memberikan pengumuman, pemberitahuan bahwa keselamatan akan mendatangi kalian. Khabaran wa du'aan. Berarti khabaran wa insya'an, karena doa yadkhulu fi insya. Berarti walaupun maknanya keselamatan atas kalian, ternyata bukan hanya insya, tok ada khabarnya. Insya'nya adalah harapan dan doa. Tapi khabarnya menyujib. Katanya assalamualaikum itu, pendapat pertama assalam adalah Allah SWT dengan dalil Allahu huwassalam. Berarti assalamualaikum adalah Allah atas kalian. Allah yang maha salam atas kalian, menuangkan rahmatnya dan keselamatan. Ujung akhirnya sih sama, harapan keselamatan. Tetapi assalamnya yang pertama mengatakan bahwa itu nama Allah, yang kedua menyatakan masdar dari kata keselamatan, karena pernah disebutkan dalam beberapa riwayat, bahkan dalam ayat, salamun dengan nakirah. Baik. Kemudian, kalaupun maknanya keselamatan dengan nakirah, semoga keselamatan, berarti kan itu harapan. Harusnya insya, waqad ajabtum, kalian sudah jawab tadi bahwa itu insya, assalamualaikum insya, karena berharap. Ternyata Ibnu Qayyim menyatakan khabaran wa du'a'a, ay khabaran wa insya'an, karena doa termasuk insya. Baik, insya'nya sudah dipaham, karena itu harapan, doa. Khabar menyujib. Kafir wa muslim. Apa makna muslim? Hah? Tidak kafir. Ya selamat. Berarti inti keselamatan sudah ada pada kalian. Kalian muslim, maka kita ucapkan assalamualaikum pada muslim. Assalamualaikum. Engkau ini muslim. Selamat. Dan semoga diberi keselamatan. Ada khabar, ada insya. Barakallahu fikum. Karena memang kalimat salam adalah keselamatan bimakna am fi dunya wa fil akhirah. Ada fil akhirah, kalau dia muslim maka kita mengatakan engkau seorang yang selamat karena engkau sudah masuk Islam. Khabar. Termasuk di dalamnya ada harapan. Semoga di dunia kalian diberi keselamatan juga, di akhirat juga diberi keselamatan, semoga diselamatkan dari kesesatan, semoga diselamatkan dari penyimpangan, semoga diselamatkan dari berbagai macam dosa-dosa ila akhiri. Am. Maka kalimat yang sangat bagus, assalamualaikum, harus kita perbanyak dan kita galakkan. Beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar berjalan berdua dengan sahabatnya, berjalan berdua. Begitu ada sesuatu, ada tiang, terpisah, ketemu lagi, assalamualaikum. Barakallahu fikum. Terpisah sebentar, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Jangan bosan, jangan menganggap bahwa itu keterlaluan atau apa. Afsyus salam, bainakum. Mahwal hadith. La tadkhulu jannata hatta tahabu hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu ta'abbadtum absu salama bainakum. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata lagi beliau, wa faslul khitab, kesimpulan, an yuqal al-haqqu fi majmu'il qawlayn. Ringkasnya, kata Ibnu Qayyim, kesimpulannya akan kita katakan bahwasanya kebenaran ada pada gabungan dua pendapat tadi. Gabungan dua pendapat tadi. Fakullun minhuma ba'dul haq was-shawab fi majmu'ihima. Masing-masingnya memiliki sebagian kebenaran dan kalau digabungkan menjadi kebenaran yang lengkap. Berarti apa makna assalamualaikum, assalamnya apa? Insya apa khabar, dua-duanya. Maknanya apa? Apakah maknanya nama Allah atau maknanya keselamatan? Dua-duanya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Inilah kehebatan kata at-tahiyah yang diajarkan dalam Islam. Daripada selamat pagi, sore celaka. Selamat sore, pagi celaka. Selamat malam, subuh udah celaka. Barakallahu fikum. Itu tidak bisa kata assalam diganti dengan kata-kata tadi. Walaupun ada kata selamatnya. Selamat pagi, selamat sore. Tapi bakhil. Kenapa bakhil? Doakan selamat, tapi sebentar saja. Pagi saja. Sore enggak. Tapi assalam, masya Allah. Luas maknanya dan lengkap. Assalamualaikum. Ada insya, ada berita bahwa engkau selamat. Bi'idnillahi ta'ala. Karena engkau muslim. Ditambah lagi dengan harapan engkau selamat dunia akhirat. Ditambah lagi bahwa ini adalah assalam Allah yang akan melindungi kalian, yang akan berikan pada kalian, menuangkan pada kalian rahmatnya dan selamatannya ila akhir. Fahada barakallahu fikum yashmul kulla hadihi walhaqu majmu'ahuma au majmu'al qawlaini. Yang benar adalah kumpulan dari dua pendapat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah seorang yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dengan sengaja dan dengan pengetahuan, seperti yang akhir-akhir ini terjadi, ramai dibicarakan tentang dosa menghalalkan zina. Apakah dia kafir, murtad keluar dari Islam? Nah, perkara-perkara yang sudah secara aksioma. Secara aksioma itu artinya sudah doruri. Semua muslim tahu haramnya zina. Kemudian datang orang-orang menentang keharaman zina. Artinya hukumnya juhud, menentang hukum Allah. Maka dia adalah murtad atau kafir, keluar dari Islam. Tetapi kalau muta'awwilan, ada dua sisi. Muta'awwilan dengan ilmu yang dia punyai ternyata salah, atau muta'awilan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Kalau dia memiliki ilmu yang sedikit kemudian dengan bodohnya, maka itu tidak sampai kafir walaupun dia dikatakan dal, sesat. Dikatakan dia menyimpang, dikatakan sahibu hawa, dikatakan sekian macam ucapan yang jelek dari para ulama. Dan ditahdir, dijauhi, diperingatkan agar jangan duduk di majlisnya, jangan dekati. Karena dia memiliki takwilat batilah. Memiliki takwil-takwil yang batil. Tetapi kalau itu hanya sekedar untuk mengesankan kalau dia punya alasan, padahal intinya dia menentang, maka Allah tahu kalau dia munafik. Allah tahu kalau dia munafik. Berpura-pura muslim, tapi dia menentang agama. Dan mencari hiyal, jamak hilah. Hiyal itu makar. Bolak-balikan ayat dan hadis seperti kufurnya Yahudi. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.